Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ihwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk thalabul ilm, duduk di rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kita berharap, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan ini sebagai sebab jalan yang mudah untuk menuju sorga. Maka hendaknya kita berusaha untuk memiliki sifat-sifatnya ahlul jannah, sifat-sifatnya penduduk sorga, yaitu iman dan beramal saleh. Berusaha untuk menguatkan iman, menambah keimanannya, dan menambah amal solehnya, dengan harapan mudah-mudahan ini sebagai sebab Allah mudahkan bagi kita semua untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-44, bab man sabba dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya, Kita telah menyebutkan dalil yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yaitu ayat dalam surah Al-Jasiyah, ayat yang ke-24. Dan alhamdulillah kita telah membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Insyaallah pada malam ini kita akan menyebutkan dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif al-imam al-mujaddid rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa fis sahih an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul layla wan nahar wa fi riwayatin la tasubbud dahra wa innallahu wad-dahru. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan di dalam sahih, yaitu sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Abi Hurairah, siapa nama sahabat Abu Hurairah? Antum? Dari mana beliau? Dari mana? Dari mana? Belakangnya itu. Dari mana beliau? Madinah. Semuanya dari Madinah sahabat. Semua sahabat dari Madinah. Betul? Betul. Masa. Dari mana? Antum? Di mana Daus itu? Di mana itu? Balikpapan sama Linda? Yaman. Kapan masuk Islam beliau? Tuh orang Ambon itu, anak Ambon itu. Amboni. Ini ya Mukti. Dari mana? Kapan masuk Islam? Antum. Antum. Hijriah, iya kapan hijriahnya? Pada perang Khaybar 6. Leo termasuk ahlu suffah. Apa itu ahlu suffah? Apa ahlu suffah? Yang seperti antum itu loh, tidur di masjid itu loh. Yaitu beliau termasuk sahabat yang tinggalnya di masjid. Kenapa tinggal di masjid? karena enggak punya rumah. Ya, orang-orang muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka enggak bawa harta. Mereka hanya membawa iman. Membawa iman dan Islam. Yaitu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Sampai Madinah enggak punya rumah. Mereka tinggal di masjid. Ada di antara mereka pernah ditawari Rasulullah, silakan mintalah kamu kepadaku. Mintanya bukan rumah, minta bersamamu di sorga. Masalah ya, kalau antum gak punya rumah mintanya apa? Hah? Rumah ya, alusufanda. Diberi kesempatan untuk minta kepada Rasul. Mintanya apa? Mintanya sorga. Memang cita-citanya mereka sorga. Mereka enggak punya rumah, enggak sedih. Maka itu enggak usah sedih kalau tinggal di masjid. Asal cita-citanya sorga. Ya. La Abu Hurairah termasuk dari ahlu suffah. Beliau miskin, bahkan beliau pernah kelaparan sampai pingsan. Kayaknya enggak ada santri Ibnu Qayyim yang sampai pingsan kelaparan. Ada? Enggak ada. Nah ini kehidupan para sahabat. Tapi beliau mempunyai kelebihan. Apa kelebihan beliau? Beliau semangat mencari ilmu. Mencari hadis, beliau selalu menyertai Rasul. Mulazama dengan Rasul, akhirnya beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Karena selalu mengikuti Rasul. Ya, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, beliau banyak meriwayatkan hadis. Bahkan sahabat yang terbanyak. Sampai 5.000 lebih hadis yang beliau riwayatkan. Tentunya hadis beliau lebih dari itu. Cuma yang beliau riwayatkan segitu. Ini keutamanya. Seorang yang semangat menuntut ilmu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan di antara sebab untuk menambah iman, ya ini penting, ya, di antara sebab menambah imanlah membaca kisah-kisahnya orang-orang saleh. Baik dari kalangan para nabi, kisah-kisah para nabi, atau pengikut para nabi, para sahabatnya, itu termasuk bisa menyebabkan nambah iman. Nah, ini penting bagi orang yang ingin menambah iman di samping thalabul ilm, ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu itu termasuk menambah iman. Al iman yasidu wa yanqus, yasidu bit ta'ah, dengan ketaatan. Dan termasuk menambah imanlah membaca kisah-kisah orang-orang saleh. Ini penting bagi penuntut ilmu, akan menambah keimanan insyaallah. Bagaimana mereka orang-orang saleh yang mempertahankan iman, mempertahankan agamanya, menjaga agamanya, menjaga imannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ini kalau hadis dinisbatkan kepada Allah, Allah yang berfirman, berarti Rasul meriwayatkan dari Allah. Namanya hadis apa ini? Kusi, Masya Allah, Barakallahu Fik. Itulah santri ya. Jadi Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'dini ibnu Adam. Bani Adam telah menyakitiku. Ini, coba ini. Bani Adam itu manusia. Kita semua termasuk Bani Adam. Maka hendaknya kita marah kalau dikatakan kita itu Bani Kirdan. Bani Kird, siapa Kird? Ini Darwin yang mempunyai teori manusia dari kera katanya. Ya mungkin dia itu. Kakeknya itu kera mungkin. Kalau orang Islam marah kalau dikatakan manusia itu dari kera. Naam. Karena manusia adalah dari Adam alaihissalam. Nah, Bani Adam itu manusia menyakiti Allah. Berapa dosanya menyakiti Allah? 6. Menyakiti orang yang beriman aja dosanya besar. Ya. Apalagi menyakiti Allah. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yu'dunal mu'minin bihairi maktasabu waqadih tamalu buhtanan wa isman adima. Coba ini. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman yang mereka tidak melakukannya, sungguh dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang besar. Ini menyakiti orang yang beriman, apalagi menyakiti Allah. Ya, Bani Adam menyakitiku, kata Allah. Kenapa Bani Adam menyakitiku, kata Allah? Sebutkan. Ya subud dahra. Karena Bani Adam itu mencela waktu, mencela masa. Yang dimaksud mencela masalah, mencela apa yang terjadi di dalam masa, di dalam waktu. Sedangkan apa yang di dalam waktu itulah ciptaan Allah. Nah ini, perhatikan. Apa yang terjadi di masa, di waktu, malam, siang, bulan, itu semualah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah satu pun gak ada yang tercela. Ini harus dipahami. Ciptaan Allah satu pun gak ada yang tercela. Bahkan Allah tetap terpuji walaupun Allah menciptakan apapun di muka bumi ini di masa itu. Allah terpuji, alhamdulillah. Maka ketika mencela masa, yaitu mencela apa yang terjadi dalam waktu, apapun bentuknya, apapun kejadiannya, ini adalah termasuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Lalu Allah menyebutkan, wa ana dahru, dan akulah yang mengatur waktu. Aku yang menciptakan apa yang ada dalam waktu tersebut, kata Allah. Aku yang menciptakan apapun kejadiannya, apapun wujudnya, baik yang disukai oleh manusia maupun tidak disukai oleh manusia, itu ciptaan Allah. Maka ketika manusia mencelanya, berarti dia menyakiti Allah. Uqallibul layla wan nahar, kata Allah. Aku yang mengganti malam dan siang. Malam diganti siang, siang diganti malam. Terkadang malam itu panas, terkadang malam itu dingin. Ya Panda. Nah, ketika terjadi di waktu itu tidak disukai, ya jangan dicela. Jangan dicela. Apa yang dilakukan bagi orang beriman adalah sabar, bukan mencelanya. Bahwa kalau sampai mencela waktu, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena menyakiti Allah, menyakiti yang mengaturnya, yang menciptakan apa yang terjadi di dalam waktu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, nah ini. Maka dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencela waktu. Yaitu mencela apa yang terjadi di dalam waktu. Dengan mengatakan celaka atau yang lainnya. Wa inna Allahu wad-dahr. Karena Allah lah yang mengatur waktu. Allah yang mengatur. Ada musim panas, musim dingin. Musim di antara panas dan dingin. Dan juga terjadi di dalam waktu berbagai macam kejadian. Itu semualah ciptaan Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengendakinya. Dan satu pun tidak ada yang tercela. Ini harus dipahami, diimani. Satu pun tidak ada yang tercela. Maka ketika manusia mencelanya, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Atau melaknat waktu. Atau mendoakan waktu. Waktu tidak berbuat apa-apa. Waktu tidak melakukan apa-apa. Maka ketika mencela waktu, berarti mencela yang mengatur waktu. Berarti mencela yang menciptakan apa yang terjadi dalam waktu tersebut. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia menyakiti Allah. Ini makna hadis. Maka hati-hati seorang, jangan sampai menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menyakiti seorang mukmin aja dosanya besar. Di samping berbuat kedustaan, apalagi mencela Allah, menyakiti Allah, berarti berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terjatuh dalam dosa yang besar. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid. Fa ammal hadis al-alladhi akhrajahu sahibas sahih. Adapun hadis ini, itu hadis yang dikeluarkan oleh dua orang yang memiliki kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Wan Nasa'i dan juga Nasa'i. Min riwayati Sufyan ibni Uyainah. Dari Sufyan, dari riwayat Sufyan bin Uyainah ani Zuhri. Dari Zuhri. An Sa'id ibni Musayyib. Dari Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadi al-amr uqallibul lail wan nahar. Allah Ta'ala berfirman, Bani Adam, itu keturunannya Adam, menyakiti aku karena dia mencela masa waktu, sedangkan akulah yang mengatur waktu. Aku yang menciptakan waktu dan menciptakan apa yang terjadi dalam waktu. Di tangankulah perkara semuanya. Nah ini tambahan. Biyadi al-amru, semua perkara di dalam waktu itu di tangan Allah. Apa yang terjadi atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah tidak lepas dari hikmahnya. Maka apa yang Allah ciptakan pasti mengandung hikmah. Apapun yang Allah ciptakan, apapun yang dirasakan oleh manusia, baik yang sangat tinggi sekali manusia, pasti ada hikmahnya. Maka bagi orang yang beriman, yang mengimani bahwasanya pujian hanya milik Allah, Allah Maha terpuji, tidak akan mencelanya. Yang hanya adalah sabar. Ini orang yang beriman. Sebaliknya bagi orang yang kafir, dia mencelanya. Bahkan ada mendoakan hari, semoga Allah membina, merusak masa mamanya dan yang lainnya. Allah mustahil. Atau menganggap sial, hari sial, hari celaka mamanya. Allah mustahil. Ini bukan perkataan orang yang beriman. Uqallibul lail wan nahar, akulah yang mengganti malam dan siang. Wa fi riwayatin la tasubud dahra fa innallaha wal dahr. Dan janganlah kalian mencela masa waktu karena Allah lah yang mengaturnya, mengatur waktu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yakul ibnu Adam ya khaybatad dahri. Ya, ini termasuk kata-kata mencela waktu. Janganlah Ibnu Adam mengatakan celakalah waktu, rugilah waktu. Jangan. Sia-sia waktu. Jangan. Semua waktu enggak ada yang sia-sia. Jangan mengatakan semacam itu atau yang semakna dengan itu. Wa inni ana dahru, kata Allah, karena sungguhnya akulah aku yang mengatur waktu, yang menciptakan apa yang ada dalam waktu. Ursilul laila wan nahar, aku yang mengatur siang dan malam. Wa idza syi'tu qabattuhuma, apabila saya menghendaki, masa akan, apabila aku menghendaki, kata Allah, aku akan tahan malam dan siang. Jadi ada malam dan siang, Allah menghendaki. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siang ditahan sampai waktu asar panjang. Nanti di zaman ada Dajjal, siang akan ditahan, hari akan ditahan lama. Allah yang mengendaki. Kita hidup sekarang ini di waktu yang biasa, 24 siang dan malam, 24 jam siang dan malam dibagi siang dan malam. Nanti akan ada waktu satu hari seperti sekian tahun lamanya. Atau mungkin yang hidup di kutub ya, kadang sehari berapa bulan. Siapa yang belajar ilmu bumi? Nah, itu. Atau negara-negara yang dekat dengan kutub, terkadang siang lebih panjang daripada malamnya. Terkadang malam lebih panjang daripada siangnya. Ini Allah semua yang menciptakan. Di negara-negara yang ada musim panas, kalau musim panas, siang lebih panjang daripada malamnya. Ujian dari Allah. Sudah panas, panjang lagi. Ujian. Lah Allah menakdirkan kita hidup di negeri yang masya Allah nikmat, musimnya enggak ekstrim, musimnya ada kata ada musim panas dingin masih ya enggak ekstrim sekali. Siapa negara-negara yang lain? Kalau musim panas panas sekali, kalau musim dingin dingin sekali. Nah ini mereka merasakan. Nah, dan kita hendaknya banyak bersyukur kita hidup di negeri mereka-mereka yang datang ke negeri kita itu senang sekali karena waktunya mas alhamdulillah panasnya enggak terlalu panas, dingin juga enggak terlalu dingin, enggak sampai salju turun. Enggak sampai tanah jadi es, enggak sampai alhamdulillah. Tinggal dinikmati, kita hidup di negeri yang masya Allah. Qala berkata Syekh Abdurrahman fi syarhi sunnah, dalam syarhu sunnah atau Baghawi ini, qala al-Baghawi ini fi syarhi sunnah hadisun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini sepakat dalam kesahihannya. Akhrajahu min tariqi Ma'mar. Keduanya mengeluarkan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Ma'mar. Min aujah, dari beberapa jalur, beberapa jalur riwayat. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Jadi banyak orang yang mendapat mengambil hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa maknahu, sekarang apa makna hadis? Nah ini sekarang apa makna hadis? Maknanya annal arab, duduk sini satu persatu pada keluar, enggak baik santri, enggak baik itu kalau taklim keluar. Yang keluar enggak datang lagi ya kan, mana yang keluar tadi berapa orang? Duduk. Talabul ilm. Nah ini sekarang. Orang mencari ilmu mestinya senang di majlis ilmu. Iya kan? Seperti orang talabud dunya. Senang ketika di majlis dunya. Ya apa enggak? Apa majelis dunia? Mungkin di kantor yang dipikir dunia, mungkin di pasar, ya enggak? Mungkin di ladang, mungkin di apa lagi? Yang ada dunianya lah, yang ada dunianya. Itu talabil dunia, senang. Nah, hendaknya penuntut ilmu senang di majlis ilmu, bukan kau di majlis ilmu bentar-bentar keluar. Ya. Keluar kemana Allah musta'an? Naam. Satu persatu keluar. Enggak keluar mainan di majlis ilmu. Antum kesini mau cari apa sih? Benar. Antum dikirim ke Ibnu Qayyim mau cari apa sih? Cari apa? Betul. Kalau cari ilmu ada majlis ilmu ya jangan pergi-pergi. Bahkan kalau sampai kosong majlis ilmu nangis satu masjid. Kenapa kok talim kosong terus gitu? Jadi kita enggak dapat ilmu. Bukan kalau kosong senang, alhamdulillah. Ustadznya kosong. Nah, jangan. Tapi yang nyata gimana kenyataannya? Kalau kosong seneng ya? Musibah. Ya, musibah. Coba yang keluar tadi. Nggak datang lagi kemana? Yang di sini tadi, mana kemana dia? Nggak tahu. Di mana dia sekarang? Nah ini. Maka yang ngawasi ikut duduk. Jangan setelah santrinya sudah duduk, pergi. Jangan, nanti ikut pergi. Masalah sudah diawasi santri, majlisnya sudah dirapikan. Lebih baik lagi duduk di pintu sana. Jadi ketika ada orang keluar, tanya santrinya, mau kemana? Ini ganggu ini. Ya. Jadi yang pengawas-pengawas ikut duduk walaupun di pintu sana duduknya. Bahwa kalau sudah sudah majelis pergi, santinya nengok pengawasnya enggak ada, pergi. Ya gitu ya. Iya. Antum lo yang bilang ya lo ya. Ya namanya anak, memang kita harus sabar. Tapi ya sering dinasehati. Ya namanya, ya namanya anak-anak, gimana lagi? Sampai mana tadi? Makna hadis annal Arab. Kanat min sya'niha zamudahri wasabbuhu innan nawasil. Ini makna hadisnya. Jadi orang Arab ya, dan itu keadaan mereka dulu ya, mereka belum dapat hidayah, belum dapat Islam, masih jahiliyah. Mereka mencela waktu. Ketika turunnya nawazil, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak disukai. Mungkin bagi petani, qadarullah panenannya tidak berhasil umpamanya. Tinggal nunggu hari qadarullah terjadi bencana. Bagi orang yang tidak beriman langsung mencela. Pedagang qadarullah enggak ada yang laku barangnya. Karena baru ada pembagian sembako. Umpamanya contoh saja ini. Jadi enggak ada yang beli. Ya tidak boleh mencela, apalagi mencela orang yang ngasih sembako dicela, enggak boleh. Enggak boleh. Atau sudah buat cincau banyak, qadarullah hujan deras. Enggak boleh mencela waktu. Waktu tidak berbuat apa-apa. Atau bukan cincau lah, es buah lah. Nanti cincau, ada Iwan jualan cincau tersinggung. Tapi insya Allah kalau Iwan bersyukur, alhamdulillah saya buat cincau banyak, hujan, santri banyak di Ibnul Qayyim, saya kasihkan santri, pahalanya lebih besar. Malah tambah pahala. Apa sebabnya? Sebabnya hujan, jadi malah dapat pahala. Kalau dijual satu bungkus berapa ribu? Berapa ribu? Berapa ribu? 10 ribu? 20 ribu. Kasihkan santri berlipat-lipat pahalanya. Bersyukur terus insya Allah. Bagi orang yang beriman. Ya orang Arab, kalau terjadi kejadian nawazil ya, di masa itu, dan itu enggak disukai tentunya, umumnya yang tidak disukai, itu langsung mencela waktu. Li'annahum, nah ini, kanu yansibuna ilaih, ma yusibuhum minal masyaib wal makarif. Karena mereka menisbatkan kepada waktu apa yang menimpa mereka berupa musibah dan sesuatu yang tidak mereka sukai. Nah, mereka dinisbatkan pada waktu. Sedangkan itu semualah ciptaan Allah. Allah yang mengatur. Terjadi itu semua Allah yang mengatur. Apa yang terjadi Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan. Tapi karena mereka tidak beriman, maka ketika mereka mencela waktu, berarti mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, mereka mengatakan asabathum qawari'ud dahr, telah menimpa kepada mereka kejahatan waktu. Atau bencana waktu. Wa abadahum dahru, waktu telah mencelakakan mereka. Nah ini bahasa-bahasa mereka. Waktu ini telah mencelakakan, waktu ini telah merugikan saya umpamanya. Apalagi menuduh hujan, hujan merugikan saya umpamanya. Nah ini, enggak boleh. Atau angin. Tiba-tiba anginnya menghambur-hamburkan barang dagangannya umpamanya. Enggak boleh. Itu semalah ciptaan Allah. Enggak boleh mengalahkan air angin sial, enggak boleh. Atau itu yang mencelanya. Wa idza adafu ila dahr ma nalahum minasyada'it sabbu fa'ilaha. Maka bila mereka menyandarkan kepada waktu apa yang menimpa mereka berupa sesuatu yang berat yang merugikan sabu fa'ilaha, berarti mereka mencela yang melakukannya. Siapa yang melakukan? Allah. Mereka mencela Allah. Wa kana marju sabia ilallah azza wa jalla, sehingga celaannya itu kembali kepada Allah. Karena waktu tidak melakukan apa-apa, siang malam tidak melakukan apa-apa. Wa idza huwal fa'il fil haqiqah lil umur alladhi yasifunaha, karena Allah lah hakikat yang melakukannya, yang menciptakannya. Pada perkara itu yang mereka sifati itu, wa nuhu anisabid dahri, sehingga manusia dilarang untuk mencela waktu. Tidak boleh mencela waktu, mencela apa yang terjadi dalam waktu, enggak boleh, dilarang. Karena hakikatnya dia mencela Allah, dan mencela Allah berarti menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, dan besar dosanya, besar, di samping membuat kedustaan sama Allah, dan juga besar dosanya. Sedangkan menyakiti seorang mukmin aja besar dosanya, apalagi menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Inta bihtisarihi, selesai pengutipan dari perkataan Al-Baghawi secara ringkas. Mungkin sampai ini dulu kita. Maka mencela waktu ini termasuk mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, hubungannya dengan kitab tauhid. Ya, mencela waktu ini termasuk mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan, ini perhatikan, bahkan bisa membatalkan tauhid apabila meyakini waktulah yang menciptakan apa yang terjadi di dalamnya. Berarti syirik akbar, karena meyakini ada selain Allah yang bisa menciptakan. Kalau meyakini waktu yang menciptakan hujan, Allah waktu yang menciptakan musibah, ini membatalkan tauhid. Nah, tadi santri yang keluar belum datang sampai sekarang ini. Sudah? Belum kan? Berapa orang? Yang keluar dari majelis. Laporkan kepada yang ngawasi, pengawasnya. Catat. Santri yang di tengah-tengah taklim keluar, dicatat namanya. Dilaporkan. Siapa bagian mencatat? Antum mau? Antum mau? Tugas nyacat. Dilaporkan. Biar tidak ulangi lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.